pengertian muqayyad. Secara bahasa, muqayyad berarti apa saja yang diikat, seperti unta atau yang lainnya. Secara istilah berarti madalla alal haqiqati biqaidin, sesuatu yang menunjukkan hakikat dengan adanya pengikat. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minatin, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Ikatan tidak mencakup yang mutlak.